إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Al-ilmu la ya'diluhu syai' idha sahhat fihi niyyah. Menuntut ilmu adalah sebuah amalan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga apabila niat seseorang benar di dalam menuntut ilmu tersebut. Ketika beliau ditanya, Ya Aba Abdillah, kaifa bagaimana benarnya niat dalam menuntut ilmu wa an ghairihi. Hendaklah seorang menuntut ilmu dia meniatkan untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Inilah niat yang benar di dalam menuntut ilmu. Seorang menuntut ilmu agama, hendaklah dia ikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ikhlas niatnya karena Allah, berarti menuntut ilmunya bukan untuk menyombongkan diri dengan ilmu tersebut, bukan untuk agar pintar berdebat atau disejajarkan dengan para ulama, tetapi semata-mata dia menginginkan agar kebodohan dari dalam dirinya itu hilang. Demikian pula dia niatkan agar dia bisa mengajarkan ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya." Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut hanya untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia menuntutnya untuk meraih sedikit dari kenikmatan dunia ini, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW pun telah mengingatkan, "Man talaba ilman liyujariya bihil ulama au liyumariya bihil sufaha au liyasrifa wujuhan nasi ilaih adkhalahullahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu agar disejajarkan dengan para ulama dan agar bisa mendebat orang-orang bodoh atau bisa memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Ini menunjukkan kepada kita menuntut ilmu adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perlu diikhlaskan niatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, ilmu adalah kunci untuk meraih segala kebaikan. Tidak akan mungkin seorang bisa mendapatkan kebaikan apapun tanpa memahami ilmu dengan benar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi siapa yang tidak memahami agama, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan baginya, wal'iyadu billah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, demikian pula Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Itu bermakna sebaliknya, siapa yang tidak mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kalau begitu, yang dimudahkan adalah sebaliknya, jalan ke neraka, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Dan apabila seorang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan kepada ilmu, kerinduan untuk selalu menghadiri majlis ilmu, senang berteman dengan para ulama, rindu bergaul dengan para talabatul ilm, para penuntut ilmu agama, maka berarti dia telah dianugerahkan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Hendaklah dia syukuri nikmat tersebut. Dan ketahuilah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab syaraful ilm bi syarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu dikarenakan kemuliaan apa yang diilmui. Ketika kita mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling agung, paling besar, maka ilmu tauhid adalah ilmu yang paling agung dan paling penting untuk dipelajari. Dan dia adalah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak memahami tauhid dengan benar, maka pasti dia celaka. Dia akan binasa di dunia dan di akhirat kelak. Walhamdulillah, di antara ciri dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah, adalah perhatian yang sangat besar terhadap tauhid, terhadap pengajaran ilmu tauhid. Inilah di antara titik penting yang membedakan dakwah ahlu sunnah dengan dakwah-dakwah yang menyimpang, dengan gerakan-gerakan sempalan. Ahlu sunnah senantiasa memperhatikan permasalahan tauhid, senantiasa memprioritaskan dan mementingkan urusan tauhid. Sebab tauhid adalah pondasi agama. Kalau tauhidnya lemah, maka tentunya bangunan yang berdiri di atasnya pasti akan roboh, enggak akan mungkin kuat. Sebab para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, teladan kita, juga mengajak kepada tauhid, senantiasa memprioritaskan dan mementingkan urusan tauhid dibanding yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama ahlu sunnati wal jamaah telah menulis sejumlah besar kitab-kitab yang membahas tauhid ataupun membahas akidah secara umum. Dan diantara kitab yang sangat penting untuk dipelajari dan bisa dikatakan salah satu kitab yang paling bagus adalah Kitabut Tauhid Alladhi Huwa Hakkullahi Alal Abid, atau lebih dikenal dengan istilah Kitabut Tauhid, karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini sangat bermanfaat sekali. Di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran penting tentang tauhid. Dan banyak ulama yang memberikan syarah penjelasan terhadap kitab tauhid ini agar kita lebih dapat memahaminya. Di antaranya penjelasan yang ringkas namun mengandung faedah, mengandung pelajaran yang sangat besar adalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar yang menjabat anggota Hay'ah Kibaril Ulama, demikian pula anggota Al-Lajnah Da'imah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Ini adalah dua lembaga tertinggi, Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajnah Da'imah, dua lembaga tertinggi para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ada di kerajaan Saudi Arabiyah. Yaitu sebuah kitab yang beliau beli judul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Al-Mulakhas artinya ringkasan dalam penjelasan Kitab At-Tauhid, dalam menjelaskan Kitab At-Tauhid. InsyaAllah ta'ala kitab inilah yang akan kita kaji, dan kita akan lihat betapa banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kitab ini. Baik, kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ba adalah ba'ul isti'anah, ba untuk memohon pertolongan. Seorang yang mengatakan bismillah berarti dia meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga memulai suatu kitab atau suatu aktivitas apapun dengan bismillah, maknanya untuk mencari keberkahan. Keberkahan itu adalah kathratul khair wa thubutuhu, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus menerus ada. Kita ucapkan bismillah untuk tabarruk. Tabarruk artinya ngalap berkah, talabul barakah, mencari berkah. Iya. Allah maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah, diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Ini artinya Allah, yang disembah, diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka dalam bismillah terdapat penetapan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah, dari sisi kita minta pertolongan kepada Allah, maka kita minta tolong kepada zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Dan uluhiyah dalam nama Allah itu sendiri, demikian pula dalam konsekuensi rububiyah. Siapa yang meyakini Allah memiliki sifat-sifat rububiyah, mestinya dia meyakini Allah juga yang pantas memiliki sifat-sifat uluhiyah. Ar-Rahman maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim maknanya adalah Dzurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Di sini ada penetapan Tauhidul Asma was Sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muqaddimah, pembukaan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ini bagus sekali kalau yang mengikuti taklim memiliki kitab ini. Iya. Biar kita bisa belajar bersama dan lebih maksimal di dalam belajar. Segala puji bagi Allah yang satu saja. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabinya yang tidak ada nabi setelahnya, wa ba'd. Fahada syarhun mujaz ala kitab tauhid li Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini adalah kitab yang menjelaskan secara ringkas terhadap kitab tauhid karya Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Walaupun kitab ini ringkas, tetapi kita dapat di dalam kitab ini mencakup. Ringkas namun mencakup. Artinya apa? faidah-faidah dari berbagai macam kitab yang lain beliau kumpulkan. Iya. Sehingga kadang ada sebuah faidah yang tidak terdapat dalam buku-buku yang menjelaskan kitab Tauhid, padahal lebih tebal dari kitab ini. Iya. Lebih tebal dari kitab ini. Baik. Ini sebagai pemberitahuan bahwa walaupun kitab ini ringkas, namun faedahnya banyak. Beliau kumpulkan. Kataptuhu ala tariqatil madrasiyah al-hadithah. Aku tulis kitab ini menurut metode sekolah modern ini. Sekolah masa kini. Iya. Artinya beliau berikan kemudahan. Cara menulisnya dengan cara yang sangat mudah sekali, mudah dipahami oleh para tulab, orang-orang yang belajar. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in, agar lebih dekat kepada pemahaman-pemahaman orang-orang yang baru belajar. Wa arjullaha an yanfa'a bihi, dan aku berharap kepada Allah agar memberikan manfaat dengannya. Wa yakuna ishaman fi nashril ilm wa tashihil aqidah, dan semoga bisa menjadi saham di dalam menyebarkan ilmu dan meluruskan akidah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, dan salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya, Saleh bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan. Demikian mukaddimah ringkas dari penulis. Baik. Kita masuk berikutnya, nubdzatun mujazah an hayatil muallif. Baik. Biografi singkat tentang kehidupan penyusun kitab Tauhid. Penyusun kitab matan ya. Matan kitab Tauhid. Nasabuhu. Tentang nasab beliau. Huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali min Ali Musharraf min qabilati Bani Tamim al-Mashhurah. Berasal dari keluarga Musharraf dari kabilah Bani Tamim yang masyhur. Dari kabilah Bani Tamim yang masyhur. Ini singkat nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berasal dari kabilah Bani Tamim. Dan Bani Tamim adalah sebuah kabilah, sebuah suku besar yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ziltu uhibbu Bani Tamim munzu thalathin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku selalu mencintai Bani Tamim setelah tiga hal yang aku pernah dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Bani Tamim adalah orang-orang yang paling keras dari umatku terhadap Dajjal. Ini yang pertama. Yang kedua, ja'at sadaqatuhum. Datang sedekah-sedekah Bani Tamim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maksudnya untuk dibagikan kepada kaum muslimin atau digunakan untuk jihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ja'at sadaqatu qaumina." Telah datang sedekah-sedekah kaum kita. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Tamim adalah kaum kita. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada seorang budak wanita. Seorang budak wanita yang membantu Aisyah radhiyallahu anha, budaknya Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah, "A'tiqiha fa innaha min waladi Ismail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bebaskan dia karena sesungguhnya dia dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam." Dan memang kalau dirunut sampai panjang ke atas, nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis matan kitab Tauhid, itu berjumpa dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian kata Syekh, wa imamud da'wati salafiyah fi Najd wa ghairiha, dan beliau adalah seorang imam dakwah salafiyah di negeri Najd dan selainnya. Baik. Nash'atuhu wa ilmuhu, pertumbuhan beliau dan ilmu beliau. Wulida fi baladatil Uyainah qurba Madinatir Riyadh. Beliau lahir di kota atau di negeri Al-Uyainah yang dekat dengan kota Riyadh pada tahun 1115 Hijriah. Tahun 1115 Hijriah. Wa hafizal Qur'an al-Karim wa huwa saghir. Dan beliau telah menghafal Al-Quran sejak kecil. Dan inilah tradisi turun-temurun para ulama kita semenjak masa sahabat sampai hari ini. Sejak kecil mereka sudah menghafalkan Al-Quran. Dan sejak kecil mereka mengusahakan anaknya sebelum mempelajari segala sesuatunya, Al-Quran dulu. Al-Quran dulu dihafalkan. Atau sambil mempelajari pelajaran-pelajaran dasar yang lain, tetapi fokusnya terbesar terhadap Al-Quran. Kalau Al-Quran selesai, masuk kepada hadis. Setelah banyak menghafal hadis, baru kemudian mempelajari fikihnya, akidahnya dan lain-lain. Baik. Wa tatalammaz ala walidihi qadi al-Ulainah fi waqtihi. Dan beliau pertama kali belajar terhadap bapaknya yang ketika itu menjabat sebagai qadi negeri Uyainah di masanya. Qadi, bapaknya beliau adalah seorang qadi Uyainah. Menunjukkan bahwasannya keluarga beliau memang keluarga ilmu, keluarga din, keluarga yang memuliakan ilmu dan agama. Sebab gak seperti sekarang yang menjadi qadi, yang menjadi hakim asal punya ijazah SH atau gimana. Tetapi dulu yang diangkat menjadi qadi, atau di negeri kaum muslimin mestinya yang diangkat menjadi qadi adalah seorang alim, seorang yang berilmu tentang agama. Maka bapak beliau adalah seorang ulama di masanya. Wa ala ghairihi min masyahiri ulama Najd wal Madinah wal Ahsa wal Basrah. Sebagaimana beliau juga belajar kepada selain bapaknya dari kalangan ulama-ulama yang terkenal baik di Najd, Madinah, Ahsa dan Basrah. Fa adraka ilman ghaziran. Maka beliau pun bisa meraih ilmu yang sangat banyak sekali. Ini kebiasaan para ulama. Mereka belajar kepada banyak guru. Setelah selesai dari sini, pindah ke guru yang lain. Selesai dari guru yang ini, pindah kepada guru yang lain. Iya. Hasilnya apa? Meraih ilmu yang sangat banyak sekali. Ahallahu lil qiyam bidakwatihi al-mubarakah. Sehingga beliau pantas untuk berdakwah, ya, atau menegakkan dakwah yang penuh berkah ini. Jadi beliau tidaklah berdakwah kecuali setelah menuntut ilmu, setelah memiliki bekal yang sangat banyak sekali. Inilah ciri ulama ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Fi waqtin intasharat fihi al-bid'ah wal khurafat. Dan beliau berdakwah di waktu ketika bid'ah-bid'ah dan khurafat tersebar luas. Wattabarruk bil qubur wal asjar wal ahjar. Sebagaimana tersebar juga tabarruk, mencari berkah dengan kuburan-kuburan, pepohonan dan batu-batuan. Faqama rahimahullah bidda'wati ila tashihil aqidah wa ikhlasil ibadah lillahi wahdah. Maka beliau bangkit untuk mendakwahkan kepada akidah yang benar dan kepada keikhlasan dalam beribadah kepada Allah yang satu saja. Wa allafa iddata kutubin min ashhariha hadzal kitab kitabut tauhid. Dan beliau menulis sejumlah kitab, di antaranya yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah kitab ini, yaitu kitabut tauhid. Faqad laqiya qabulan aziman ladal ulama wal muta'allimin. Sungguh kitab ini telah diterima dengan penerimaan yang besar di tengah-tengah para ulama dan para penuntut ilmu. Wa tanau bihi dirasatan wa syarhan. Dan mereka mencurahkan perhatian terhadap kitab ini, baik mempelajarinya maupun memberikan syarah terhadapnya. Memberikan syarah terhadapnya. Iya. Dan terhitung ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, merekalah yang mensyarah kitab-kitabnya. Di antaranya yang pertama memberikan syarah adalah cucu beliau sendiri yang bernama Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang berjudul Taisirul Azizil Hamid. Kemudian disusul oleh cucu beliau yang lain yang merupakan penyempurnaan terhadap kitab Taisirul Azizil Hamid, namun pada akhirnya lebih terkenal, yaitu kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab At-Tauhid. Ini kitab terkenal ya, Fathul Majid, karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini cucu beliau yang lain, dari anaknya yang lain. Ini kitab sangat bermanfaat sekali. Dan termasuk kitab yang dijadikan kurikulum di negeri Saudi Arabia, kitab Fathul Majid. Demikian pula Syekh Ibn Baz, beliau punya ta'liq terhadap kitab Fathul Majid. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau punya syarah yang sangat bagus sekali yang beliau beri judul Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Bagus. Ini kitab banyak faedah, banyak sekali manfaat. Demikian pula Syekh Saleh Al-Fauzan sendiri punya dua kitab. Yang satunya agak panjang, yang ini ringkas. Yang panjang beliau beri judul I'anatul Mustafid. I'anatul Mustafid li Syarhi Kitab At-Tauhid. Itu karya Syekh Saleh Al-Fauzan. Demikian pula ada syarah yang juga sangat bagus karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Sheikh, Menteri Agama Saudi Arabia saat ini, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau beri judul At-Tamhid. Ini juga bagus, banyak sekali faedahnya. Iya. Dan masih banyak lagi syarah yang ditulis para ulama yang menunjukkan buku ini memang penting untuk dijelaskan. Di dalamnya banyak sekali faedah. Dan di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, keikhlasan. Keikhlasan di dalam berdakwah. Dengan keikhlasan, dakwah itu akan berkembang walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia. Iya. Nahsibuhu kadzalik wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Demikian pula kitab yang akan kita pelajari ini, yaitu Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, ringkasan penjelasan Kitab At-Tauhid. Walaupun banyak juga ringkasan-ringkasan yang lain, kitab-kitab ringkas yang menjelaskan Kitab At-Tauhid, namun ini adalah salah satu yang terbaik. Sebagaimana yang saya katakan tadi, walaupun ringkas tetapi jami, mencakup. Sehingga kadang di kitab-kitab penjelasan yang tebal seperti Fathul Majid dan Al-Qawl Mufid karya Syekh Utsaimin, ada faedah yang beliau sebutkan di sini namun tidak ada dalam kitab tersebut. Iya. Insyaallah taala kita juga akan berusaha mengumpulkan faedah dari kitab-kitab yang lain, menambahkan faedah dari kitab-kitab yang lain. Baik. Kata Syekh, "Wa huwa kitabun badi'ul wad'i, 'azimul fa'idah, nafa'a Allahu bihi khalqan katsira." Kitab ini adalah kitab yang sangat bagus penempatannya, yakni penempatan babnya, penyusunan bab-babnya, iya, materi-materinya. Faedahnya sangat besar. Allah telah memberikan manfaat dengan kitab ini terhadap banyak sekali orang. Iya. Dan itu terbukti, banyak orang mendapatkan hidayah melalui kitab ini. Dan memang buku adalah salah satu sarana untuk berdakwah. Iya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Sheikh pernah memberikan nasihat. Hendaklah setiap muslim itu, setiap ahlu sunnah di dalam berdakwah memiliki tiga senjata. Tiga senjata. Yang pertama buku, yang kedua kaset, Yang ketiga buletin-buletin. Iya. Ini tiga senjata selain ucapan maksudnya. Artinya dengan memberikan hadiah sebuah buku itu sudah sebuah dakwah. Memberikan hadiah kaset, buletin-buletin itu sudah sebuah dakwah. Dan kadang manfaatnya sungguh luar biasa. Ada seorang ulama di Mesir, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau ini dulunya adalah seorang ulama Asy'ariyah, keluaran Azhar. Al-Azhar Mesir adalah jami'ah, universitas bermanhaj Asy'ariyah. Tidak mengenal karya-karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, tidak mengenal karya-karya Ahlus Sunnah dengan baik. Nah, suatu hari beliau melewati suatu kampung. Di kampung tersebut ada seorang petani. Cuman seorang petani. Tetapi dia bukan petani biasa, dia adalah petani Ahlus Sunnah. Dan sengaja di dekat kebunnya itu beliau bangun sebuah tempat peristirahatan, sehingga setiap orang yang lewat butuh istirahat bisa mampir. Disediakan sedikit makanan dan minuman, dan satu lagi yang dia sediakan berupa maktabah, perpustakaan. Dan tidak jarang perpustakaan ini dia berikan hadiah. Buku-bukunya tidak sekedar dipinjamkan, dijadikan sebagai hadiah, diberikan kepada pembacanya. Nah, suatu hari ulama Al-Azhar ini, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, melewati tempat tersebut, mampir dia baca-baca buku di situ. Kaget, kok ada buku seperti ini? Saya belum pernah baca buku seperti ini. Padahal buku-buku yang ma'ruf di tengah-tengah Ahlus Sunnah, yakni beliau membaca ketika itu kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Kaget, selama saya belajar di Azhar belum pernah saya lihat kitab seperti ini. Bagus, Masya Allah, hujahnya begitu kuat. Akhirnya kitab yang beliau baca itu diberikan hadiah, ya, oleh petani ini kepada Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Di kemudian hari Syekh Muhammad Al-Faqih dikenal sebagai seorang ulama Ahlus Sunnah, salah seorang perintis dakwah Salafiyah di Mesir. Ini luar biasa. Yang tadinya ulama Asy'ariyah berubah menjadi ulama Ahlus Sunnah. Iya. Dan beliau termasuk orang yang sangat besar jasanya terhadap dakwah Ahlus Sunnah di Mesir. Iya. Dan beliau juga punya ta'liq terhadap kitab Tauhid. Terhadap Fathul Majid. Ya. Bukan terhadap kitab Tauhid, terhadap Fathul Majid. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih punya ta'liq terhadap kitab Fathul Majid. Kemudian ta'liqnya Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih dita'liq lagi oleh Syekh Ibn Baz. Iya. Ini kalau mau beli buku Fathul Majid, cari yang ada ta'liqnya Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Kemudian ta'liq beliau dita'liq lagi sama Syekh Ibn Baz. Iya. Ini contoh bagaimana kalau Allah memberikan hidayah dengan usaha-usaha kita, mungkin usahanya sederhana, cuma memberikan hadiah sebuah buku atau kaset atau buletin, yang penting kita sudah berusaha. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah. Iya. Qala wa qad baqiya syekh tilat hayatihi mualliman wa da'iyan ila Allah taala amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar. Dan syekh sepanjang hidupnya mengisinya sebagai seorang pendidik, pengajak kepada Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Inilah sifat alim Rabbani. Sifat alim Rabbani. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, manusia itu ada tiga golongan. Yang pertama alim Rabbani, yang kedua muta'allimun ala sabili najah, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah ikhlas dan mutaba'ah. Siapa yang menyimpang dari satu jalan ikhlas dan mutaba'ah, maka dia tidak lagi berada di atas jalan keselamatan. Dan golongan yang ketiga hamajin ra'a yamiluna ma'a kulli rih atba'u kulli na'ik yamiluna ma'a kulli rih. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak bernilai, tidak memiliki bobot, pengikut setiap orang yang berteriak, berhembus, atau mengikuti setiap angin yang berhembus. Iya, ini tiga golongan. Yang pertama alim rabbani, yang kedua penuntut ilmu di atas jalan keselamatan, yang ketiga orang-orang yang berbobot, yang tidak berbobot, ikut-ikutan kemana angin mengarah, di situ mereka ikut. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan sifat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah seorang pendidik yang mengajak kepada Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Inilah sifat alim rabbani. Alim rabbani itu memiliki sifat-sifat, dia berilmu, bukan sekedar berilmu, dia mengajarkan ilmunya, dan bukan sekedar itu pula, tetapi dia memiliki hikmah di dalam pengajaran. Iya. Ila antufiya fid dir'iyah qurba madinatir riyad, sampai beliau meninggal di kota Dir'iyah yang dekat dengan kota Riyadh pada tahun 1206 Hijriyah. Wa qad takharraja 'ala yadihi 'adadun kabirun minal ulama wa a'immatid da'wah. Dan telah lulus dari tangannya, yakni dari hasil pendidikan beliau, sejumlah besar dari kalangan para ulama dan imam-imam dakwah. Ajzalahu Allahu lahul ajra wa thawaba. Semoga Allah membesarkan ganjaran dan pahalanya terhadap beliau. Wa ja'alal jannata mathwahu, dan menjadikan surga tempat tinggalnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillah, kita selesai dari biografi ringkas penulis kitab Tauhid. Baik, kita masuk pada matan atau pada isi kitab. Qala kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Baik. Illa liya'budun, kalau mau diterjemahkan, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Itu namanya terjemah maknawiyah, bukan sekedar terjemah lafziyah. Iya. Sebab dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Artinya bukan sekedar ibadah kepada Allah saja, tetapi memurnikan ibadah itu hanya bagi Allah. Sehingga kalau kita mau terjemahkan yang pas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Iya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, maudhu'u hadzal kitab bayanu tauhid alladhi aujabahu Allahu ala ibadihi. Tema kitab ini adalah penjelasan tauhid yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Penjelasan tauhid yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Wa khalaqahum li ajlihi. Dan Allah ciptakan hamba-hambanya karena tauhid ini. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Dan menjelaskan apa yang menafikan tauhid dari syirik besar. Au yunafi kamal al-wajib au al-mustahab, atau menafikan kesempurnaan yang wajib dan kesempurnaan yang sunnah. Kesempurnaan tauhid yang wajib dan yang sunnah. Minasyirkil asgar wal bid'ah, dari syirik kecil maupun bid'ah-bid'ah. Baik. Ini penjelasan isi kitab tauhid secara global. Apa isinya? Pertama, menjelaskan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Yang kedua, menjelaskan tentang pembatal-pembatal tauhid. Yang ketiga, menjelaskan tentang pengurang kesempurnaan tauhid atau hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid itu kata Syekh ada dua bentuk. Ada al-kamalul wajib dan ada al-kamalul mustahab. Kesempurnaan yang wajib dan kesempurnaan yang sunnah. Maknanya apa? Artinya kalau seseorang melakukan syirik kecil dan perbuatan-perbuatan bid'ah, bisa jadi tauhidnya yang wajib menjadi tidak sempurna. Artinya dia berdosa. Artinya dia berdosa. Adapun kesempurnaan tauhid yang sunnah, artinya dia terjatuh dalam perkara-perkara yang makruh. Tauhidnya berkurang, namun dia tidak berdosa. Nanti akan datang pada bab yang ketiga, seperti orang yang minta diruqyah. Iya, dia tidak berdosa, cuman kesempurnaan tauhidnya berkurang. Oleh karena itu dia tidak bisa meraih pahala masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya, dipahami maknanya ya. Jadi secara garis besar yang akan dijelaskan di dalam kitab ini ada tiga, atau kalau mau dirinci ada empat. Yang pertama, penjelasan hakikat tauhid itu apa. Yang kedua, hal-hal yang bisa membatalkan tauhid. Yang ketiga, yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Yang keempat, yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang sunnah. Lengkap sudah pembicaraan tentang tauhid. Walaupun namanya karya manusia, mesti ada kekurangan-kekurangan. Iya. Sehingga insyaallah ta'ala kita pun berusaha mengumpulkan faedah-faedah dari kitab-kitab yang lain. Baik. Ini empat perkara penting dalam masalah tauhid. Artinya kita dalam mengamalkan tauhid bukan sekedar memahami tauhid saja, tetapi harus tahu apa saja yang bisa membatalkan tauhid, apa saja yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang hamba. Kalau tauhidnya berkurang, berarti penjagaan Allah kepadanya juga berkurang. Keamanannya juga berkurang. Baik keamanannya di dunia maupun keamanannya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar teori-teori ini, namun akan berpengaruh dalam kehidupannya. Kalau tauhidnya hilang sama sekali, batal tauhidnya, berarti keamanan dari Allah untuknya hilang. Jaminan keamanan dari Allah untuknya hilang. Dia pasti binasa. Dia pasti akan diazab di dunia wal akhirah wal iyadu billah. Iya. Sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala dalil-dalil yang menjelaskan tentang jaminan-jaminan Allah terhadap mereka yang menjaga tauhidnya. Iya. Jadi ini bukan sekedar teori-teori, tetapi akan sangat berpengaruh dalam diri seorang hamba. Wa makna kitab. Ini punya kitab semua, bagus ya. Kalau yang belum punya, mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang lain bisa disiapkan. Lebih bagus lagi kalau punya kitab aslinya. Wa makna kitab. Baik, adapun makna kitab, ini beliau bahas dari judul bukunya. Kitab itu apa artinya? Dia adalah masdar kataba bi makna jama'ah. Kalimat masdar atau kata masdar, yakni sumber kata, masdar itu sumber kata, katabah. Katabah yaktubu kitaban. Maknanya adalah jama'ah. Maknanya secara bahasa adalah mengumpulkan. Wal kitabah bil qalam jam'ul huruf wal kalimat. Dan penulisan dengan pena berarti mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Iya. Ini makna kitab. Atau dikatakan para ulama, kitab itu maknanya adalah makhutta fil kirtas lihifzihi. Apa yang ditulis di atas kertas untuk menjaganya. Kenapa perlu dijaga? Karena memang demikianlah sifat di dalam menuntut ilmu. Ilmu itu perlu dijaga. Kalau tidak, percuma kita tuntut. Capek-capek kita tuntut ilmu, kemudian ilmu itu hilang kalau tidak kita jaga. Makanya ulama menjelaskan, menjaga ilmu itu ada dua cara. Ada dua cara. Hifdzu kitabin wa hifdzu sadrin. Menjaganya dengan kitab, dengan tulisan di atas kertas, dan menjaganya dengan hati. Dengan hati maksudnya dengan hafalan. Ini dua cara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini bukan dengan tanpa sebab. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr itu apa? Az-zikr mencakup Al-Quran wa sunnah. Dan kamilah yang menjaganya. Apa maksudnya kami yang menjaganya? Maksudnya menjaganya dengan dihafalkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah menjaga agama yang mulia ini bukan dengan tanpa sebab. Allah jaga langsung, tidak. Tetapi dengan sebab. Sebabnya apa? Adanya para ulama dan para talabatul ilm. Adanya para ulama dan para penuntut ilmu, mereka itulah hafazatul din, para penjaga agama. Iya. Bagaimana cara menjaganya? Menjaganya di dalam kitab dan menjaganya di dalam dada-dada mereka. Iya. Kalau dahulu para sahabat hampir-hampir tidak perlu dengan kitab, mereka hafal ilmu itu. Allah berikan anugerah kepada mereka kekuatan hafalan yang luar biasa. Dan Allah berikan kepada mereka rasa takut yang besar menyampaikan sesuatu yang tidak mereka hafal. Ini para sahabat. Kemudian datang generasi berikutnya, generasi tabi'in, mulai banyak yang menulis. Dan masih banyak juga yang enggak perlu dengan buku-buku. Lanjut lagi generasi berikutnya, lebih banyak lagi yang menulis. Iya. Dan semakin dirasa pentingnya penulisan. Kenapa? Karena ternyata manfaatnya sangat besar. Di samping penulisnya sendiri mengambil manfaat, dia bisa murajaah, dia bisa mengulang hafalannya, atau ketika dia butuh, dia bisa buka bukunya, dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, imam-imam besar yang hafalannya luar biasa ternyata masih menulis. Al-Imamu Ahmad, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari, Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Muslim. Ini hafalan-hafalannya enggak diragukan lagi. Imam Bukhari sekali dengar hafal, enggak pernah lupa. Ternyata bersamaan dengan itu masih menulis ilmu. Menulis tujuannya untuk beliau sendiri maupun untuk orang lain. Iya. Tetapi hari ini banyak orang yang masya Allah luar biasa melebihi Imam Bukhari, ya, nggak perlu mencatat, langsung dihafal. Walhamdulillah. Baik, ini sekedar faedah dari makna kitab. Wat tauhid, adapun tauhid, masdar wahadahu, adalah kata masdar dari wahadahu. Wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'alahu wahidan. Maksudnya adalah menjadikan sesuatu satu. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Contohnya, di dalam sebuah ruangan, kita keluarkan semua kursi, yang tersisa hanya satu kursi. Itu berarti kita mentauhidkan kursi itu dalam ruangan. Itu maknanya secara bahasa. Wal muradu bihi huna, adapun yang dimaksudkan di sini, ifradullah ta'ala bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ini definisi tauhid langsung kepada inti tauhid. Langsung kepada inti tauhid. Kalau mau merinci lebih detail, definisi tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini definisi yang lebih rinci. Mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Perhatikan, ada kalimat kekhususan. Apa saja kekhususan bagi Allah? Ada tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Baik. Apa yang dimaksud dengan mengesakan Allah dalam rububiyah atau tauhid rububiyah? Maksudnya adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesakan Allah dalam tiga sifatnya: al khalqu, penciptaan, wal mulku, penguasaan, wat tadbir, pengaturan. Tapi jangan salah paham, tiga sifat ini sudah mencakup seluruh perbuatan Allah. Bukan tiga sifat ini saja, seluruh sifat-sifat Allah. Iya. Oleh karena itu, definisi yang lebih ringkas, kita katakan tauhid rububiyah maknanya adalah ifradullah ta'ala bi af'alihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya apa? Kita yakini hanya Allah yang esa, hanya Allah yang satu saja, di dalam mencipta, di dalam memberi rezeki, dalam menghidupkan dan mematikan, dalam memberikan manfaat dan menimpakan kemudaratan, dan seterusnya. Dari semua perbuatan-perbuatan Allah, Allah esa, kita yakini Allah esa, Allah sendiri yang melakukannya, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersekutu bersamanya, tidak ada yang bersaing dengannya di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Maka siapa yang meyakini ada selain Allah yang membantunya atau melakukan perbuatannya, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Baik. Ini pembagian tauhid yang pertama. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Maknanya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Yakni meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kemudian dia persembahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Maknanya adalah ifradullah ta'ala atau isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat ala ma yaliku bi jalalihi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran was sunnah untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat dengan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Iya. Ini makna tauhidul asma was sifat. Artinya, apapun yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran was sunnah tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya harus kita yakini, harus kita imani, enggak boleh kita tolak. Kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ini Allah kabarkan, misalkan Allah memiliki sifat maha melihat. Kita yakini penglihatan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun bagaimana bentuknya, itu tidak kita ketahui. Dan kita tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Ini rincian secara ringkas makna tauhid. Tetapi yang menjadi inti daripada tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Karena hakikatnya kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah untuk ibadah kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat juga untuk merealisasikan ibadah. Namanya adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Keimanan kita terhadap rububiyah adalah ibadah hati. Keimanan kita terhadap asma' wa sifat adalah ibadah hati. sehingga yang menjadi inti daripada tauhid hakikatnya adalah tauhidul ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik. Qala, beliau berkata, wa khalaqtu. Jadi kitab ini setiap ayat, setiap dalil beliau akan jelaskan dari empat sisi. Dari empat sisi, terkadang lima. Yang pertama kosakata, yang kedua makna secara global, yang ketiga penjelasan tentang hubungan ayat dengan bab, yang keempat yang terakhir yang menjadi inti adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Terkadang lima. Kalau yang dijelaskan adalah hadis, biasanya beliau akan menjelaskan tentang biografi singkat sahabat yang meriwayatkan hadis. Baik. Qala wa khalaqtu. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala wa khalaqtu, dan aku ciptakan. Al khalqu, penciptaan, huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wala ihtida'in. Penciptaan itu maknanya adalah taib, menjadikan sesuatu atau menampakkan sesuatu, baik lebih tepat menjadikan sesuatu tanpa ada asal sebelumnya dan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu makna mencipta, yang hanya Allah Ta'ala yang memiliki sifat tersebut. Gak ada selain Allah yang mampu melakukan hal itu. Gak ada. Iya. Betapapun teknologi manusia sudah maju, gak mungkin. Gak mungkin manusia bisa membuat sesuatu yang tidak ada asal sebelumnya dan tidak ada contoh sebelumnya. Maksudnya contoh sebelumnya ada apa namanya? Terjemahnya di situ apa? Hah? Tidak ada contoh. Apa? Cuman apa? Dan contohnya tidak ada. Baik. Iya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Itu namanya al-khalqu. Tidak ada sama sekali. Adapun yang bisa dilakukan manusia hanyalah merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, enggak ada yang mampu. Enggak ada satu makhluk pun yang mampu melakukan hal tersebut. Iya. Sehingga kalau dibahasakan manusia menciptakan pesawat, manusia menciptakan mobil, hakikatnya itu bukan mencipta, cuman merubah bentuk. Iya. Karena pesawat itu kan kumpulan besi-besi dan bahan-bahan lainnya, demikian pula mobil. Iya. Jadi yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali hanya Allah. Manusia tidak mampu, meskipun hanya seekor lalat, gak akan bisa. Mereka gak akan bisa menciptakan meskipun hanya seekor lalat. Baik. Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku saja. Al-ibadah fil logah at-tazallul wal-khudu. Ibadah secara bahasa maknanya adalah menghinakan diri dan ketundukan. Menghinakan diri dan ketundukan. Ini makna ibadah secara bahasa. Oleh karena itu sangat tercelah beribadah kepada makhluk. Posisinya sama-sama makhluk, kenapa harus saling menghinakan diri? Iya. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup. Lima yuhibbuhu Allah wa yardah, setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah. Minal aqwali wal a'mali, apakah itu ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi yakni dalam hati manusia. Iya. Ini makna ibadah. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Suatu ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, apabila dia dicintai dan diridhai Allah, itulah ibadah. Sehingga seseorang tidak boleh melakukan perbuatan apapun kecuali perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, agar terhitung ibadah. Sebab itulah tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Maka ini menunjukkan kepada kita makna ibadah itu luas sekali. Bukan terbatas pada sholat saja atau puasa atau zakat, haji, tetapi luas. Bahkan seluruh ucapan dan perbuatan kita, apabila dia dicintai dan diridhai Allah, berarti kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi ibadah apabila dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi. Definisi ibadah itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Apa? Ya amalan-amalan. Sholat, puasa, zakat, baik. Sekarang kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi yang kedua. Dari sisi at-ta'abbud, perbuatan hamba, usaha seorang hamba. Itu definisinya lain. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, ini kita kutipkan dari syarah yang lain. Ibadah itu maknanya adalah, kalau dilihat dari sisi ta'abbud ya, yang pertama al-muta'abbad bihi, yang digunakan untuk ibadah. Dan itu ucapan Syekhul Islam. Yang dikutip di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ucapan Syekhul Islam. Sekarang kita lihat dari sisi at-ta'abbud, dari usaha seorang hamba untuk beribadah. Apa makna ibadah? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maknanya adalah at-tadallul lillahi azza wa jalla. Menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk menghinakan dirinya? Bifi'li awamirih wajtinabi nawahih. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mahabbatan wa ta'ziman. Disertai cinta dan pengagungan kepada Allah. Ini makna ibadah dilihat dari sisi usaha seorang hamba. Bisa dibedakan ya, antara al-muta'abbad bihi, yang digunakan untuk beribadah, dan antara at-ta'abbud, perbuatan seorang hamba, usaha seorang hamba. Ketika dia beribadah, dia harus menyadari dia beribadah kepada Allah berarti menghinakan dirinya di hadapan Allah, sehingga tidak ada lagi sifat kesombongan dari dalam dirinya. Bentuk menghinakan dirinya dengan apa? Dengan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mahabbatan wa ta'ziman, disertai cinta dan pengagungan. Dan pengagungan ini akan melahirkan dua sifat, yaitu al-khawfu war-raja, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal makna al-ijmali lil ayah. Ini masuk pada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama kosakata. Pembahasan yang kedua tentang makna ayat secara global. Berkata hafizahullah taala, dan makna ayat ini secara global. An Allah taala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li ibadatih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, tidaklah Dia menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya saja. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka dia adalah penjelasan tentang hikmah penciptaan mereka. Iya. Kita kutipkan untuk melengkapi penjelasan ini ucapan-ucapan a'immatul mufassirin. Berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, illa liya'budun, maknanya adalah illa li'amurahum ayya'buduni, kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Wa ad'uhum ila ibadati, dan aku ajak mereka untuk beribadah kepadaku. Berkata Imam Mujahid, Imam Mujahid adalah imam besar mufassir dari kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Makna illa liya'budun, illa li'amurahum wa anhahum, kecuali agar aku perintahkan mereka dan larang mereka. Baik, sampai sini kita sudah mengutip tiga ucapan mufassirin. Yang pertama ucapan Ibnu Abbas, ibadah itu maknanya tauhid. Yang kedua ucapan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ucapan Mujahid. Ucapan Ali bin Abi Thalib dan Mujahid sama, ibadah itu artinya perintah dan larangan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah hakikat ibadah. Itulah hakikat ibadah. Baik. Ini semakna dengan penafsiran Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau menafsirkan firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda, surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha, maksudnya tidak diperintah dan tidak dilarang. Berarti mereka diciptakan untuk diperintah dan untuk dilarang. Maka kesimpulan dari seluruh ucapan para ulama, ibadah itu adalah tauhid dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Itu ibadah. Pokoknya adalah tauhid. Kemudian setelah tauhid, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian kata Syekh, falam yurid minhum ma turiduhu sadah an abidiha, maka Allah tidak menginginkan dari hamba-hambanya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh para tuan dari budak-budaknya. Minal i'anati lahum birrizqi wal it'am, yaitu budak-budak ini dapat membantu para tuannya dalam mencari rezeki dan mencari dan memberikan makanan. Memberikan makanan kepada tuan-tuannya. Iya. Ini diambil dari ayat berikutnya. Az-Zariyat ayat ke-57. Lanjutan ayat Allah mengatakan, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Kata Syekh, wa innama aradal maslahata lahum, hakikatnya Allah hanya menginginkan kemaslahatan bagi mereka. Maksudnya adalah ibadah untuk kemaslahatan kita sendiri, bukan untuk Allah. Andaikan seluruh makhluk semuanya beribadah kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kekuasaan Allah. Andaikan seluruh makhluk semuanya kafir, sedikit pun tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Enggak ada pengaruhnya bagi Allah. Manusia mau beribadah, mau kafir, enggak ada pengaruhnya. Enggak membahayakan dan tidak memberikan manfaat bagi Allah. Kalau begitu untuk siapa manfaatnya? Untuk mereka yang beribadah itu sendiri. Mereka sendiri yang akan meraih manfaatnya. Iya, sebaliknya kalau mereka meninggalkan ibadah, mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Baik. Itu pembahasan yang kedua. Masuk pada pembahasan yang ketiga, wa munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab. Ini penting ya. Di sini memberikan pemahaman kepada seorang talibul ilmi bagaimana beristidlal, bagaimana berdalil. Karena banyak orang cuma bisa menghafal, tapi dia tidak ngerti maknanya. Dia tidak bisa berdalil dengannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara berdalil. Baik. Bab ini adalah penjelasan kewajiban tauhid. Ini bab yang pertama ya. Jadi kitab tauhid itu kalau mau dihitung semua ada 67 bab. Tapi kalau kitab yang bagian ini dianggap mukaddimah berarti cuma 66. Katakanlah kita bilang ini bab yang pertama. Dan itu lebih pantas. Kitab tauhid. Maksudnya adalah kewajiban mentauhidkan Allah. Kitab juga bisa diartikan kewajiban. Iya, makanya dikatakan kutiba, dituliskan. Kutiba alaikumusiyam, dituliskan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumul qital, dituliskan untuk kalian berperang. Baik. Jadi bab ini, bab yang pertama, atau katakanlah mukaddimah, tidak ada masalah, adalah penjelasan tentang kewajiban tauhid. Ini ada sekitar berapa dalil ya? 6 atau 7. Penjelasan tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Nanti bab yang kedua masuk penjelasan tentang keutamaan tauhid. Bab yang ketiga masuk penjelasan tentang bagaimana merealisasikan tauhid. Iya, dan seterusnya. Bab ini menjelaskan tentang kewajiban tauhid. Maka kecocokan ayat ini dengan bab annaha tadullu ala wujubit tauhid. Bahwasannya ayat ini menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahkan kewajiban yang sangat besar. Sebab Allah mengabarkan kepada kita, itulah tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk yang lainnya. Iya. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadah. Yang mana tauhid itu bermakna mengesakan Allah dengan ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ajli dhalik. Sebab Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali karena hal itu. Iya. Ini istidlal pendalilan ayat ini terhadap kewajiban mentauhidkan Allah bab yang pertama. Baik. Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu ma yustafadu minal ayah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini? Al-awwal yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah ala jami'i thaqalain al-jinni wal ins. Wajibnya mengesakan Allah atas seluruh makhluk dari dua golongan jin dan manusia. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari ayat ini. Kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dia adalah tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini. Iya. As-sani, pelajaran yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Penjelasan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Diciptakannya jin dan manusia ada hikmahnya, ada tujuan-tujuannya, bukan untuk sesuatu yang sia-sia belaka. Hikmahnya adalah untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Thalith, pelajaran yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqu al-ibadatah. Bahwasanya al-khaliq, pencipta, dialah yang pantas untuk diibadahi. Duna ghairihi mimman la yakhluq. Bukan selainnya yang tidak mencipta. Maka ini adalah pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari ayat ini. Iya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban mentauhidkan Allah dari dua sisi. Sisi yang pertama, yaitu dia adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Iya. Dan sisi yang kedua adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita penetapan tauhid rububiyah. Apa itu? Mengimani Allah sebagai pencipta. Mengimani Allah sebagai pencipta. Konsekuensinya apa kalau begitu? Kalau kita yakin Allah sebagai pencipta, harusnya kita bagaimana? Harusnya kita hanya beribadah kepadanya saja. Sangat bodoh kita. Kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita, Allah yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, kemudian kita menyembah selainnya. Oleh karena itu dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma a'zamu dzambin 'indallah?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu. Iya. Maka kalau kata orang tidak tahu terima kasih, iya, Allah yang menciptakan dia, kok dia menyembah selain Allah? Allah yang memberikan rezeki kepada dia, kok dia bersyukur kepada selainnya? Inilah salah satu letak tercelanya kesyirikan, jeleknya kesyirikan, bahayanya perbuatan syirik. Allah yang memberikan rezeki, mereka bersyukurnya kepada selain Allah. Seperti yang terjadi pada sebagian kaum muslimin di daerah-daerah setelah panen, bikin acara sedekah bumi untuk bersyukur kepada Dewi Sri katanya. Iya. Macam-macam kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Ini kebodohan. Tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya Allah yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kita bersyukur kepadanya dengan beribadah hanya kepadanya. Iya. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Maka dalam ayat ini kata Syekh, terdapat bantahan terhadap para penyembah berhala, patung-patung, dan selain patung-patung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bantahan kepada mereka, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak menciptakan kalian? Bukan hanya itu, tidak mencipta, tidak juga bisa memberikan rezeki kepada kalian, tidak juga bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga melindungi kalian. Bodoh sekali kalian menyembah kepada makhluk yang sama seperti kalian, bahkan lebih baik daripada kalian. Patung-patung apa baiknya? Manusia jauh lebih baik daripada patung-patung itu. Iya. Ini aneh kan? Bodoh sekali. Kebodohan yang besar. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Makanya dahulu di antara yang tidak disenangi oleh orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membodoh-bodohkan mereka. Iya. Dan ini letak pertikaian antara para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dengan umat-umat yang menentang mereka. Ketika para nabi dan rasul mulai membodoh-bodohkan tuhan-tuhan mereka, mulai menyalah-nyalahkan tuhan-tuhan mereka. Adapun kalau cuma sekedar mengatakan Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, sama, mereka pun yakin. Mereka pun yakin. Mereka pun beriman dengan tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jangan kira kaum musyrikin itu tidak mengimani Allah yang menciptakan mereka. Allah tegaskan dalam Al-Quran, kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka, maka sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, jangan dikira kaum musyrikin tidak beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada Allah. Iya. Mereka beribadah kepada Allah, cuman caranya yang salah. Iya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasbih." Tidaklah salat mereka di Ka'bah kecuali dengan cara apa namanya, bersiul dan bertepuk tangan. Iya. Berarti apa? Mereka sholat juga sebetulnya, sholat kepada Allah. Mereka berhaji, mereka bersedekah. Ya, orang-orang Arab dulu terkenal dengan sedekahnya. Iya. Mereka pun terkadang berdoa kepada Allah, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tatkala mereka naik kapal, takut tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya baginya. Maknanya apa? Maknanya adalah kaum musyrikin juga beribadah kepada Allah. Kalau begitu apa yang kurang dari kaum musyrikin? Mereka beriman Allah pencipta mereka, mereka juga beribadah kepada Allah. Kalau begitu apa yang kurang? Kenapa mereka tidak disebut beriman? Kenapa mereka masih bertikai dengan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam? Jawabannya adalah karena bersamaan dengan itu mereka masih menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mentauhidkan Allah semata-mata. Inilah letak pertikaian antara para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Terlebih lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membodoh-bodohkan perbuatan mereka, mulai mencela, mencerca dan merendahkan apa yang mereka lakukan. Iya. Ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Ar-Rabi, pelajaran yang keempat. Bayanu aginallahi subhanahu wa ta'ala an khalqih. Penjelasan tentang kekayaan Allah, kecukupan Allah dari hamba-hambanya, dari makhluknya. Maksudnya Allah tidak butuh dengan makhluknya. Wahajatil khalqi ilaih, dan penjelasan akan butuhnya makhluk kepadanya. Li'annahu huwal khaliq wa hum makhlukun. Karena dia adalah pencipta dan mereka adalah yang diciptakan. Berarti mereka yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada mereka. Seperti yang dikatakan Syekh tadi, ibadah kepada Allah bukan untuk kemaslahatan bagi Allah, tetapi kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana dalam lanjutan ayat, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun, innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah aku menginginkan rizki bagi dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rizki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Iya. Ini pelajaran yang keempat. Jazakumullah khair. Al-Khamis, pelajaran yang kelima yang terakhir. Itsbatul hikmah fi af'alillahi azza wa jalla. Penetapan adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah dari setiap perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan Allah menciptakan manusia dan jin dengan hikmah, atau karena suatu hikmah, yaitu ibadah. Maka menunjukkan kepada kita, tidaklah Allah berbuat kecuali ada hikmah padanya. Sebagaimana juga dalam banyak ayat yang lain dan banyak hadis dijelaskan tentang hikmah-hikmah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan perbuatan Allah itu terbagi dua. Perbuatan Allah atau ketetapan Allah terbagi dua. Ada ketetapan Allah syar'iyah dan ada ketetapan Allah qadariyah. Dan kedua-duanya memiliki hikmah. Baik. Ketetapan Allah ya. Ketetapan Allah itu dari perbuatannya. Ketetapan Allah terbagi dua. Ada yang syar'iyah, ada yang qadariyah. Yang syar'iyah maksudnya ketetapan Allah yang sifatnya syariat, perintah dan larangan. Adapun yang qadariyah yang ada di alam ini, ketetapan Allah yang mencakup seluruh makhluk. Iya. Dan kedua-duanya pasti mengandung hikmah. Seluruh perbuatan Allah maupun ketetapan Allah bagi makhluknya. Iya. Ini bahasa yang lebih tepat. Seluruh perbuatan Allah, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, demikian pula ketetapan Allah bagi makhluknya, itu juga bagian dari perbuatan Allah. Apa ketetapan Allah bagi makhluknya? Ada dua. Ketetapan syariat dan ketetapan qadariyah yang ada di alam ini. Ketetapan kauniyah. Iya. Ketetapan syar'i dan ketetapan kauni. Kedua-duanya mengandung hikmah. Dan kedua-duanya adalah kebaikan. Tidak ada keburukan sedikit pun. Tidak ada keburukan sedikit pun. Iya. Insyaallah ta'ala pembahasan ini ada babnya secara khusus menjelaskan tentang ketetapan Allah syara'iyah dan ketetapan Allah kauniyah. Ini sebagai gambaran global saja. Ketetapan Allah itu terbagi dua, dan kedua-duanya adalah kebaikan. Kedua-duanya adalah kebaikan, kedua-duanya pasti mengandung hikmah. Pasti mengandung hikmah. Maka seorang muslim harus meyakini setiap yang Allah tetapkan mesti ada hikmahnya. Cuman yang harus diperhatikan, yang harus dipahami, kadang hikmah itu dijelaskan di dalam Al-Quran wa Sunnah, dan terkadang akal sehat kita dapat memahaminya, dan terkadang kita belum mampu memahaminya. Atau terkadang kita mampu memahami sebagian, tidak seluruhnya. Ini kondisi kita dalam memahami hikmah. Iya. Sehingga yang paling penting bagi kita adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah, bukan memahami hikmah. Bagus memahami hikmah, penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan dengan alasan belum tahu hikmahnya. Gak boleh. Allah perintahkan suatu perkara, wajib kita laksanakan. Apakah hikmahnya dapat kita ketahui ataukah tidak kita ketahui, sama saja. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengamalkannya. Iya. Sehingga terkadang datang sebagian riwayat hadis-hadis yang mungkin orang tidak mengerti hikmahnya, tidak tahu apa sebabnya. Maka kewajiban dia pertama sekali bukan mempertanyakan hikmahnya apa, tapi kewajiban dia pertama sekali adalah mengamalkannya. Iya. Sehingga misalkan Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu, jangan terlebih dahulu dipertanyakan, kenapa sih harus 5 waktu? Kenapa subuh harus 2 rakaat bukan 4? Kenapa zuhur yang 4 bukan 2? Gak usah terlalu repot-repot ke situ. Diamalkan saja. Ini yang seharusnya dilakukan seorang mukmin. Kalau kemudian ketemu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan menjadi sebuah masalah. Yang penting kita yakin pasti ada hikmahnya. Itu maksudnya. Itu maksudnya pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Kita yakin pasti ada hikmahnya. Tapi terkadang kita tahu, terkadang kita tidak bisa mengetahuinya. Kenapa? Karena akal kita memang sempit. Akal kita terbatas. Iya. Maka yang paling penting bagi kita adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dibanding mengetahui suatu hikmah. Iya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan dalil yang pertama pada kitab Tauhid. Barangkali kita cukupkan sampai di sini untuk kesempatan hari ini. Mungkin ada yang belum jelas, perlu ditanyakan. Saya persilahkan. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah yang membat. Melakukan tahlilan adalah perbuatan bid'ah. Apakah masuk dalam kesyirikan? Inilah manfaatnya kita mempelajari tauhid, mempelajari kitab tauhid. Akan dijelaskan kepada kita apa saja yang termasuk kategori syirik, apa saja yang tidak sampai pada kesyirikan. Dan kalau kita sudah paham kategori-kategori syirik, maka dengan sendirinya kita bisa membedakan dengan dosa-dosa lain, walaupun besar, namun tidak sampai dalam kategori syirik. Iya. Sebetulnya tadi saya sudah berikan mukaddimah. Tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Maka syirik itu sebaliknya, menyekutukan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Kalau kita pahami definisi ini, maka dengan sendirinya kita dapat mengerti dan membedakan yang ini syirik dan yang itu walaupun dosa tapi bukan syirik. Baik. Sekarang kita lihat dalam tahlilan. Apa di situ yang mengandung penyamaan Allah dengan selainnya dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah? Kan arti syirik adalah menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa perkara yang khusus bagi Allah? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Adapun dalam tahlilan tidak mengandung hal tersebut. Kecuali misalkan kalau di situ mereka berdoa kepada selain Allah, doa itu khusus bagi Allah. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah, yaitu doa. Jadi tidak semua bid'ah dihukumi syirik. Tidak semua dosa dihukumi kufur. Iya. Bid'ah itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sampai pada kesyirikan, ada yang tidak sampai pada kesyirikan. Kalau dia mengandung kesyirikan, maka syirik. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang berdoa kepada penghuni kubur misalkan, itu bid'ah. Sekaligus dia adalah syirik, sebab mengandung penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah, yaitu doa. Baik. Kalau tidak mengandung itu, maka tidak sampai pada syirik. Iya. Maka tahlilan itu termasuk kategori bid'ah yang tidak sampai pada syirik. Kalau begitu, apa pengaruhnya terhadap tauhid? Pengaruhnya adalah mengurangi kesempurnaan tauhid, namun tidak sampai menghilangkan tauhid sama sekali. Fahim tunnah taib. Tadi sudah kita jelaskan, ada yang menghilangkan tauhid dan ada yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bisakah dijelaskan kembali tentang ketetapan Allah? Baik, secara syar'iyah dan qadariyah juga, apakah itu ketetapan kauniyah? Baik, ada pertanyaan yang semisal. Ketetapan qadariyah, ketetapan yang mencakup seluruh makhluk, maksudnya apa, Ustaz? Baik. Ketetapan Allah itu terbagi dua. Ketetapan syar'iyah dan ada ketetapan qadariyah kauniyah. Sama itu ya. Qadariyah kauniyah sama. Baik. Ketetapan syar'iyah diniyah. Ketetapan qadariyah kauniyah. Jadi dua saja, bukan tiga. Iya. Harus jeli memperhatikan ya. Ketetapan Allah terbagi dua, syar'iyah diniyah. Yang kedua, ketetapan Allah qadariyah kauniyah. Baik. Atau bisa disebut satu saja qadariyah, atau sebut saja kauniyah, atau sebut saja syariyah, sebut saja diniyah. Ketetapan Allah syariyah diniyah adalah syariat, agama, perintah dan larangan. Ketetapan Allah qadariyah dan kauniyah adalah ketetapan Allah di alam ini. Tadi saya katakan, pertanyaan yang kedua. Tadi saya katakan, ketetapan Allah kauniyah mencakup seluruh makhluk. Maksudnya apa? Orang kafir dan muslim pun kena. Adapun ketetapan syariah hanya dijalankan bagi seorang muslim, hanya mampu dilakukan oleh seorang muslim. Iya. Contohnya apa? Kematian. Itu ketetapan Allah qadariyah kauniyah. Mukmin yang kafir sama-sama mati. Itu maksudnya. Contoh ketetapan syariah apa? Salat. Siapa yang mengamalkannya? Hanya muslim. Baik. Bisa dipaham ya? Ketetapan Allah syariah diniyah tidaklah diamalkan kecuali muslim, kecuali mukmin. Adapun ketetapan Allah kauniyah, muslim dan kafirnya sama-sama kena. Iya, tidak ada yang lepas darinya. Baik. Perbedaan yang lain, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang lain, ketetapan Allah syariah diniyah adalah ketetapan yang Allah cintai. Adalah ketetapan yang Allah cintai. Adapun ketetapan Allah kauniyah, qadariyah, bisa Allah cintai, bisa tidak. Bisa Allah cintai, bisa tidak. Baik. Contohnya yang Allah cintai, adanya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan seseorang, kesehatannya, baik, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, Allah juga cinta. Contohnya yang Allah tidak cintai adalah adanya musibah-musibah yang ada di alam ini, adanya kerusakan-kerusakan. Iya. Adanya kerusakan-kerusakan. Kalau begitu, pertanyaannya, kenapa Allah tetapkan? Jawabannya adalah karena ada sesuatu di balik itu yang Allah cintai. Ada sesuatu di balik itu yang Allah cintai. Iya. Allah timpakan musibah, Allah timpakan azab bagi hamba-hambanya. Apakah Allah mencintai azab tersebut? Tidak. Tetapi yang Allah cintai adalah hikmah di balik itu, yaitu kesadaran mereka, taubat mereka, atau dijadikan pelajaran bagi yang lain. Sebagaimana firman Allah, "Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah-ulah tangan manusia, dosa-dosa mereka. Untuk apa Allah timpakan itu kepada mereka? Apakah Allah cinta menimpakan itu kepada mereka? Bukan. Liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian daripada apa yang mereka kerjakan. Sebagian ya, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya binasa mereka semuanya, gak ada yang tersisa. La'allahum yarji'un, agar mereka bertaubat. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah inginkan, agar mereka bertaubat. Sama dengan manusia, terkadang dia harus minum pil pahit padahal dia tidak senang. Terus kenapa dia minum? Bukan karena dia senang, dia cinta dengan pil itu. Tapi hikmah di balik itu apa? Kesembuhan. Itu yang dia inginkan. Baik. Atau kita berikan contoh antara perpecahan dan persatuan. Perpecahan adalah ketetapan Allah. Persatuan adalah ketetapan Allah. Ini kalau orang tidak paham bingung. Allah menetapkan akan terjadi perpecahan di alam ini. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Iya, kadang orang disuruh bersatu. Ngapain suruh bersatu? Tuh Allah sudah menciptakan kita pasti berpecah belah. Iya. Padahal perpecahan itu ketetapan Allah kauniyah, mesti terjadi. Nah, ini perbedaan yang ketiga. Sudah tiga ya. Perbedaan yang ketiga, ketetapan Allah kauniyah mesti terjadi. Ketetapan Allah syar'iyah tidak mesti terjadi. Perpecahan mesti terjadi. Itu ketetapan Allah kauniyah. Sedangkan persatuan adalah ketetapan Allah syar'iyah. Perintah Allah syar'i dan tidak mesti terjadi. Artinya bisa jadi mereka amalkan, bisa jadi mereka tidak amalkan. Iya. Perpecahan adalah ketetapan Allah kauniyah, dijelaskan dalam banyak ayat dan hadis. Seperti firman Allah, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Mereka tidak henti-hentinya berpecah belah kecuali yang dirahmati oleh Rabb mereka. Agar akhir kitabnya. Baik. Berarti Allah sudah tetapkan perpecahan itu mesti. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, wasataftariqu ummati, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Berarti itu kauniyah, mesti terjadi. Sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kok kenapa masih ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersatu? Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama seluruhnya. Dan jangan kalian berpecah belah. Ya, jangan bingung. Kalau orang membaca ayat-ayat ini, dia tidak membaca keterangan ulama, mungkin bingung. Kok Allah dan Rasulnya mengabarkan umat akan berpecah belah, kenapa masih diperintahkan bersatu? Iya. Karena perpecahan adalah ketetapan Allah kauniyah, dan persatuan adalah ketetapan Allah syariah. Perpecahan mesti terjadi, dan persatuan tidak mesti terjadi. Artinya, gak semua orang bersatu. Perpecahan mencakup mukmin dan kafir. Persatuan hanya bagi mukminin. Iya, hanya bagi mukminin. Iya. Makanya dulu kata siapa artis itu, gak usah dilarang Irsad Manji memberikan ceramah di Indonesia. Toh Allah juga menciptakan setan katanya. Iya. Berarti seakan-akan Allah meridhoi setan itu maksudnya. Iya. Allah ciptakan setan, berarti Allah saja membiarkan setan katanya. Iya. Ini kacau kalau artis bicara agama. Iya. Nah, adanya setan, ketetapan Allah kauniyah. Perintah memerangi setan, ketetapan Allah syariah. Jadi bukan berarti Allah ciptakan setan kemudian Allah ridho dengannya. Iya. Jadi Allah ciptakan setan, Allah tidak cinta padanya, bahkan Allah murka kepadanya. Justru yang Allah perintahkan untuk menjauhi setan, untuk memeranginya, untuk memusuhinya. Baik. Itu masalah ketetapan Allah syariah dan kauniyah. Bagaimana kita yang sudah berumur di atas 40 tahun bisa mewujudkan tahfidz Al-Quran? Bagaimana cara yang tepat, strateginya bagaimana agar ada kemudahan dalam menjalankannya? Iya. Yang pertama tentunya harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang maksimal. Yang kedua harus ada metodenya. Harus ada metode menghafal. Ya mungkin secara sederhana ulama kita menjelaskan di antara cara yang mudah untuk menghafal adalah membacanya berulang-ulang. Guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi, menasihatkan minimal dibaca 20 kali Itu minimalnya. Tapi kadang orang butuh lebih dari itu. Minimal dibaca 20 kali. Dibaca ulang-ulang. Insyaallah taala akan menguatkan hafalan seseorang. Iya. Jadi harus ada metode. Dan kadang setiap guru itu punya metode berbeda-beda. Maka yang ketiga di sini perlu adanya pembimbing. Ya. Kadang pembimbing-pembimbing tertentu dia punya metode yang berbeda-beda yang dapat memudahkan. Harus ada pembimbing sehingga kemudian dia juga bisa menyetorkan hafalannya, dapat mengawasinya dan seterusnya. Walaupun yang tidak harus, tetapi sangat baik sekali kalau ada pembimbingnya. Iya. Dan tentunya tidak lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan kamu lemah. Enggak ada pengaruhnya ya. Kalau orang mau berusaha dan ditolong oleh Allah, enggak ada pengaruhnya umurnya berapapun. Ya Allah mampu kan? Penolong yang kecil yang hafalannya masih encer maupun yang sudah agak sulit, Allah mampu menolong. Iya, Allah yang memberikan taufik. Maka jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula yang berikutnya adalah murajaah. Mengulang-ulang yang sudah dihafal. Iya. Berkali ini sekedar tips-tips secara globalnya. Tapi adapun rinciannya biasanya ada pembimbing yang bagus dalam membimbing hafalan. Tayyib. Bagaimana dan apa batasan kita menjalin silaturahmi dengan tetangga yang bukan muslim? Jangan disebut silaturahmi ya dengan yang bukan muslim. Ya. Kecuali keluarga. Baik. Sebab tidak ada hubungan persaudaraan antara seorang muslim dengan kafir. Jangan sebut saudara. Jangan juga sebut saudara. Walaupun ditambah dengan embel-embel saudara sebangsa dan setanah air, enggak boleh. Iya. Yang namanya orang kafir adalah musuh. Musuh Allah dan Rasulnya adalah musuh setiap mukmin. Iya. Batasannya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian berlaku baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi selama dia tidak memerangi kita, tidak berusaha mengusir kita, maka boleh berlaku baik kepadanya dan berbuat adil kepadanya. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Thalathatul Usul merinci sampai 9 perbuatan baik. Mungkin nanti perlu kita jelaskan pada babnya. Akan datang bab dalam kitab Tauhid tentang sikap-sikap terhadap orang kafir. Ini saya berikan informasi saja. Kalau mau lihat rinciannya, lihat dalam syarah Thalathatul Usul Syekh Shalih Al-Fauzan. 9 perbuatan baik kepada orang kafir yang tidak termasuk kategori wala kepada mereka. Namun ayat yang kita sebutkan tadi sudah memberikan penjelasan kepada kita. Boleh berbuat baik kepada orang kafir dengan syarat dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi kita. Maksudnya apa perbuatan baik di situ? Perbuatan baik dari sisi duniawi. Bukan membantu agama mereka. Bukan mereka bangun gereja kita ikut-ikutan, bukan. Misalkan kalau dia sakit, kita kasih obat. Dia lapar, kita kasih makan, boleh. Tidak ada masalah. Dan sangat dianjurkan untuk kita memberikan pemberian-pemberian kepadanya, memberikan hadiah-hadiah kepadanya untuk apa? Agar hatinya menjadi lembut menerima dakwah. Itu tujuannya. Didekati agar dia mau menerima dakwah kita. Itu cuma sebagai wasilah. Iya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui, orang Arab yang biasanya keras, kasar, kafir. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malak minta harta. Ya Rasulullah, berikan, bukan panggil Rasulullah ya. Wahai Muhammad, kasarnya. Wahai Muhammad, berikan aku harta. Maka kata Anas, fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya harta yang banyaknya sebanyak satu lembah. Satu lembah itu antara dua gunung. Enggak tanggung-tanggung diberikan. Ya. Banyak sekali. Maka kata Anas bin Malik, orang Arab Badui kafir yang keras lagi kasar ini langsung pulang kampung membawa kambing yang begitu banyak dan dia menyeru kaumnya, ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah fakir. Ya. Tetapi beliau punya harta demi untuk dakwah. Beliau tidak takut kehabisan hartanya. Padahal fakir. Masya Allah, luar biasa. Iya. Maka seperti ini bagus. Ya, kita berikan hadiah-hadiah agar supaya hatinya senang kepada kita. Sehingga kalau kita dakwahi, mudah baginya menerima dakwah kita. Iya. Tapi bukan berarti ada kecintaan dalam hati kita kepada dia, bukan. Bedakan. Bedakan memberi dan mencintai. Itu beda. Enggak harus orang yang kita beri kita cinta. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Hunain memberikan ghanimah banyak sekali kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Padahal yang sudah lama masuk Islam tidak diberikan kecuali sedikit. Apakah itu bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepada mereka dibanding yang sudah lama masuk Islam? Bukan. Maksudnya adalah agar mereka lebih senang dalam Islam, lebih kokoh dalam Islam. Iya. Seperti itu. Demikian pula berjual beli, hutang piutang dengan orang-orang kafir tidak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan baju besi beliau masih tergadaikan kepada seorang Yahudi demi untuk membeli 30 sok makanan. Iya. Tidak apa-apa. Maka termasuk kebodohan yang kita dengarkan dari sebagian orang hari ini, boikot ya, produk Yahudi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dan menjual dari orang-orang Yahudi dalam keadaan beliau juga berperang dengan mereka. Walaupun mungkin saja kalau ada kemaslahatan bagi umat Islam untuk memboikot produk Yahudi, tetapi itu adalah siasatud daulah. Politiknya pemerintah, bukan masyarakat. Ya. Kenyataannya juga orang yang menyerukan boikot Yahudi setiap hari pakai produk Yahudi. Iya, enggak bisa lepas. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka menggunakan produk-produk Yahudi berupa kekafiran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ya, contohnya demonstrasi. Demonstrasi adalah produk Yahudi. Sambil demonstrasi teriak-teriak boikot produk Yahudi. Sambil menelpon pakai HP Yahudi. Baik. Apakah kalau ada seorang selalu mengatakan dia sakit karena dibuat oleh seseorang atau siapapun yang sakit, saudara atau teman, selalu saja dikaitkan karena sakitnya itu dikirimi sesuatu jadi sakit, entah karena dikirimi yang tidak jelas, apakah yang termasuk perbuatan syirik? Bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Ini bukan syirik ya. Ya, kembali lagi kalau kita pahami makna syirik, itu bukan syirik. Bahkan bisa jadi itu keyakinan yang benar. Ada orang yang sakit, kemudian dia melihat indikasi-indikasi, ini sakit adalah akibat sihir. Dengan adanya indikasi-indikasi akibat sihir. Dan sihir adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang betul-betul ada, ditetapkan dalam Al-Quran wa Sunnah. Iya. Hanya saja tidak bisa dia setiap ada sakit dia selalu menuduh orang lain menyihirnya. Iya. Apalagi sampai menuduh orang tertentu, enggak boleh. Karena memang itu perkara gaib, dia tidak tahu siapa yang menyihirnya. Iya. Intinya mungkin saja orang yang sakit itu karena disantet, disihir. Yang paling penting baginya bukan mengetahui siapa yang menyihirnya, tetapi bagaimana menyembuhkannya, itu saja. Yaitu dengan ruqyah syar'iyyah. Dengan ruqyah syar'iyyah, itu yang lebih penting. Iya. Hindari menuduh-nuduh orang yang tidak jelas. Walaupun jinnya itu berbicara, misalkan dia diganggu oleh jin, dimasuki oleh jin, dan jinnya berbicara, saya disuruh oleh fulan, ini enggak boleh dipercaya. Enggak boleh dipercaya, enggak boleh dijadikan dasar hukum. Dia disuruh oleh fulan dan fulan. Iya, jin itu banyak dustanya. Dan memang sengaja, kadang sengaja dia mau mengadu domba. Dia mau mengadu domba antara fulan dan fulan. Jadi ngaku-ngaku, saya disuruh oleh fulan. Iya. Jadi yang harus dinasihati baginya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seringkali orang yang terkena sihir itu diakibatkan karena kelalaian dia, walaupun tidak mesti ya. Iya, cuman sering. Orang yang kena sihir karena kelalaian dia. Kelalaian dari beribadah, kelalaian dari meminta perlindungan kepada Allah. Walaupun tidak mesti juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kena sihir. Ya, kadang juga sihir datang kepada orang yang sudah benar-benar meminta perlindungan kepada Allah, tapi Allah mau memberikan cobaan kepadanya. Iya. Cuman kebanyakan gitu. Orang yang kena sihir karena kelalaian dia dari beribadah kepada Allah. Karena kelalaian dia dari meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, kenalah sihir dia. Maka dinasihati untuk semakin tawakal kepada Allah, dan kalau kita bisa, kita ruqyah dia. Kita bantu untuk meruqyah dia atau melakukan pengobatan-pengobatan yang lain untuk menghilangkan kesihir itu. Seperti kalau disihir dalam buhul-buhul, ikatan-ikatan, kalau bisa diketemukan, dihancurkan. Tanyakan, misalkan jinnya berbicara, tanyakan di mana buhulnya, temukan, dihancurkan, seperti yang dilakukan oleh para sahabat terhadap buhul-buhul yang disihirkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disinggung tentang ruqyah. Apakah orang yang minta diruqyah tapi ia memintanya sebelum berilmu, itu termasuk hadis orang yang terlewat dari golongan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Dalam hadis tersebut tidak dibedakan ya antara yang berilmu dan tidak berilmu. Iya. Baginya hendaklah berharap-harap, cemas saja, semoga masih termasuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebab dalam riwayat yang lain, dan riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, dan sanadnya dikatakan jaid oleh Al-Hafidz, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fastazattu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70 alfan." Aku minta tambahan kepada Rabbku agar masuk surga maka Allah menambahkan dalam setiap 1000 ada 70,000 orang lagi. Iya. Jadi walaupun enggak termasuk dalam 70,000 orang yang pertama, mungkin masuk 70,000 orang yang berikutnya yang mendapatkan syafaat. Setiap 1000 Allah berikan syafaat terhadap 70,000 orang lagi. Berarti jadinya berapa? Jadinya 70,000 dikali 70 ditambah 70,000 yang sebelumnya. Ya, kalikan aja sendiri. Mudah-mudahan termasuk di situ. Berharap-harap, cemas, banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, yang terakhir, Apakah kalau manusia menolak salah satu syariat agama, itu berarti tauhidnya belum sempurna? Misalnya seorang wanita menolak syariat ta'addud. Baik. Ya jelas. Tauhidnya tidak sempurna, bahkan bisa jadi tauhidnya hilang. Iya. Penolakan itu ada dua bentuk. Penolakan karena tidak setuju atau karena benci dengan syariat Allah, kafir, hilang tauhidnya, bukan lagi mengurangi kesempurnaan. Baik. Yang bentuk yang kedua, sebetulnya hatinya menerima, dia enggak tolak, cuman dia tidak mau mengamalkan karena hawa nafsu. Maka yang seperti ini, kalau yang ditolaknya adalah syariat, ya, yang tidak mengurangi dan yang tidak menghapuskan tauhidnya, seperti yang dicontohkan di sini adalah ta'addud, maka berarti tidak sampai menghilangkan tauhid, tetapi mengurangi tauhidnya itu pasti. Iya. Jadi hati-hati, menolak bukan saja mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan bisa jadi menghilangkan tauhid itu sama sekali. Baik. Kemudian dirinci juga, menolak ta'addud, ini bagi wanita ya khususnya, menolak ta'addud atau mungkin kita katakan membenci ya poligami, itu ada dua bentuk. Ada dari sisi tabiat, ada dari sisi syariat. Baik. Dari sisi tabiat, memang Allah ciptakan tabiat wanita pencemburu, sehingga dia tidak suka diduakan. Iya. Ini hukumnya apa? Hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Baik. Adapun kalau dia benci secara syariat, yakni dia tidak suka dengan syariat ta'addud, maka kafirlah dia. Man abghara syai'an, nanti akan datang insyaallah taala penjelasan pembahasan babnya. Baik. Jadi yang pertama sifatnya tabiat, tidak sampai kafir. Hukumnya mubah. Mubah saja, enggak mengurangi kesempurnaan tauhidnya enggak. Tetapi mungkin saja mengurangi kesempurnaan tauhid. Kapan itu? Kalau karena ketidaksukaannya mengantarkan dia melakukan yang haram, seperti dia menghalang-halangi suaminya melakukan ta'addud. Ini boleh atau tidak boleh? Hah? Ini haram atau tidak? Haram. Suaminya mau melakukan kebaikan kok dihalang-halangi. Iya. Benci boleh saja, enggak suka boleh saja, tapi enggak boleh menghalang-halangi. Dan semua dosa mengurangi kesempurnaan tauhid. Semua dosa mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, seperti itu gambaran globalnya. Barangkali ini saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.